بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله الحمد لله pada malam hari ini kembali kita berkumpul dalam majlis ta'lim, majlis ilmu, melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sahihul Adabil Mufrad yang menjelaskan tentang hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula athar dari para sahabat, para tabi'in yang menjelaskan tentang adab-adab dan akhlak Islam yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Agar kemudian kita mempelajarinya, lalu kemudian kita berusaha untuk menghidupkannya dalam kehidupan kita sebaik-baik qudwah, sebaik-baik uswatun hasanah adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk ke bab yang menjelaskan tentang permasalahan ziarah, dan telah kita sebutkan bahwa ziarah termasuk di antara amalan yang memiliki fadilah, memiliki keutamaan, dan termasuk di antara keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa seorang yang mengunjungi saudaranya karena Allah jalla wa ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan padanya, "Tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan." Engkau dalam keadaan baik dan perjalananmu pun baik, dan engkau berhak untuk mendapatkan tempat rumah di dalam al-jannah. Ini menunjukkan bahwa mengunjungi saudaranya karena Allah jalla wa ala, berziarah karena Allah, termasuk di antara sebab yang memasukkan seorang hamba ke dalam al-jannah. Kemudian kita memasuki bab yang berikutnya, bab yang ke-140 dari kitab Sahih Al-Adabil Mufrad atau bab yang ke-160 dari kitab aslinya, yaitu kitab Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Ju'fi maulahum Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu man zara qawman fata'ima indahum. Bab orang yang berziarah pada satu kaum lalu kemudian dia makan di sisi mereka, yakni di rumah mereka. Bab ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala untuk menjelaskan bahwa seseorang ketika dia berziarah dan mengunjungi saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala di tempat yang lain, lalu kemudian dia makan di rumah saudara yang tersebut, yang demikian diperbolehkan dan tidak mengapa seorang makan di tempat orang yang dikunjunginya, dengan syarat seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya, bahwa orang yang memberikan jamuan tersebut tidak berlebihan, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat sebelumnya dari perkataan Muhammad bin Sirin bahwa mereka mengatakan, la tukrim sadiqaka bima yashuqu alaihi, jangan engkau memuliakan saudaramu, memuliakan temanmu dengan sesuatu yang memberatkan dia. Namun apabila pemilik rumah tersebut yang memang merupakan kewajiban dia untuk memuliakan tamunya, faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa falyukrim dhaifahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Maka termasuk di antara bentuk memuliakan tamu adalah menjamu dengan makanan, selama itu tidak berlebihan apa yang memungkinkan bagi dia untuk dia hidangkan kepada tamunya, maka ini merupakan bentuk ikram memuliakan tamu tersebut, dan boleh bagi tamu tersebut untuk makan di rumah orang yang dikunjunginya tersebut. Bahkan termasuk di antara adab bagi seorang yang mengunjungi rumah saudaranya, apabila dihidangkan di hadapan mereka makanan tertentu, maka yang afdal bagi dia adalah makan. Maka yang afdal bagi dia adalah memakannya. Sebab Nabiullah Ibrahim alaihi salam ketika beliau didatangi oleh dua malaikat dalam bentuk wujud manusia, lalu kemudian keduanya datang dan bertamu ke rumahnya Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau adalah seorang yang senang sekali menjamu tamunya. Begitu beliau kedatangan dua orang ini, yang baru pertama kali beliau bertemu dengan keduanya, maka dia langsung ke belakang rumahnya, lalu kemudian menyembelih seekor anak sapi, lalu kemudian segera dihidangkan di hadapan kedua tamunya tersebut. Setelah dimasak sedemikian rupa dan siap untuk disantap, maka dihidangkan. Nah, faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam setelah membawa sapi yang siap untuk disantap tersebut, faqarrabahu ilaihim, maka makanan ini didekatkan kepada tamunya. Silakan. Ala ta'kulun, mengapa kalian tidak makan? Fa'aujasa minhum khifah, maka tatkala keluarnya tidak makan, timbullah rasa takut pada diri Ibrahim alaihissalam. Orang ini sudah dibuatkan masya Allah makanan yang luar biasa. Nah, ini membutuhkan waktu seorang nyembeli, lalu kemudian ya memasaknya, dihidangkan kok gak dicicipi sama sekali. Karena yang datang adalah malaikat, dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam belum mengetahui ketika itu bahwa yang mengunjunginya adalah malaikat. Nah, yang menjadi inti dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, Ya, yang ingin kita sebutkan di sini bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam curiga kepada dua orang itu. Jangan-jangan ada tujuan maksud buruk atau yang semisalnya. Dihidangkan makanan, kok keduanya tidak makannya? Ya, sampai kemudian keduanya memberitakan bahwa mereka adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dua maksud. Maksud yang pertama untuk mengabarkan bahwa istri Nabiullah Ibrahim Sarah akan mendapatkan seorang anak. Akan mendapatkan seorang anak meskipun dia dalam keadaan mandul dan umurnya yang sudah demikian tua, namun Allah Subhanahu wa taala menetapkan apa yang Allah kehendaki. Yang kedua, beliau ingin mengabarkan bahwa mereka akan mendatangi kaum Lut untuk menurunkan kepada mereka azab dari Allah Subhanahu wa taala dan mengeluarkan kaum mukminin dari negeri tersebut. Walhasil, dari ayat Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwa yang namanya tamu, kebiasaan tamu apabila dihidangkan, maka satu amalan yang baik bagi dia dan satu akhlak yang baik untuk memakannya. Dan bahkan merupakan kebiasaan sebagian daerah, ya. Itu kalau dihidangkan makanan dan makanannya dihabiskan, luar biasa senangnya, ya. Luar biasa senangnya mereka. Ya, menunjukkan bahwa oh, makanannya enaklah menurut mereka, menurut para tamu ini. Sehingga mereka senang sekali. Dan ini termasuk di antara bentuk ikramul duyuf, memuliakan tamu yang baik. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zara ahla baitin min al-ansar. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengunjungi, menziarahi ahlul bait, sebuah keluarga dari kalangan al-ansar. Dan disebutkan dalam Fathul Bari bahwa rumah yang dikunjungi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah rumahnya Itban bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Fa ta'ima 'indahum ta'aman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun makan di tempat mereka. Falamma kharaja, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak keluar, amara bimakani minal baiti, maka beliau memerintahkan untuk menyediakan suatu tempat di rumahnya. Fanudhiha lahu, fanudhiha lahu ala bisatin. Nudhiha, nudhiha yani dipercikkan atau dibasuh dengan air, ala bisatin, di atas sebuah tikar. Ya, disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa tikar ini mengapa dibasuh dengan air, karena tikar ini sudah agak menghitam, menunjukkan kotornya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengerjakan salat di rumahnya Itban radhiyallahu taala anhu, maka beliau meminta ada sebuah tempat untuk mengerjakan salat. Maka disediakanlah tempat tersebut yang kebetulan tikarnya di situ agak kotor, maka dibersihkan, dicuci sedikit dengan air. Fa shalla alaihi wa da'a lahum. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat dan mendoakan kebaikan untuk keluarga tersebut. Keluarga Itban bin Malik radhiyallahu taala anhum. Asal hadis ini terdapat dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa termasuk di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berziarah, mengunjungi rumah seorang dari kaum muslimin, apalagi jika kita mengetahui bahwa pada ziarah tersebut ada kemaslahatan tertentu, ada manfaat, ya, mendekatkan hati seseorang agar kemudian dia merasa senang dengan ziarah tersebut, dan semakin terbina ukhuwah, saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral rahimakumullah, termasuk di antara bentuk al-ukhuwatu fillah, persaudaraan karena Allah Jalla wa ala, adalah at-tazawur, saling mengunjungi, saling berziarah antara sebagian dengan sebagian yang lain, merupakan bentuk saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti akan kita sebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang menunjukkan bahwa barang siapa yang mengunjungi saudaranya, berziarah ke tempat saudaranya karena Allah Jalla wa ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepadanya. Jika Allah cinta kepada seorang hamba, menunjukkan bahwa Allah ridha. Dan jika Allah Jalla wa ala ridha kepada seorang hamba, tidak ada balasan yang Allah berikan kecuali al-jannah. Dan banyak sekali hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berziarah ke rumah sebagian para sahabat. Kadang-kadang ke rumah Idban bin Malik, kadang beliau berziarah ke rumah Anas bin Malik, ke rumah Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha. Terkadang beliau mengunjungi sebagian dari kalangan Ansar. Dan demikian pula ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, ya, apakah di siang hari atau di malam hari. Perawi yang meriwayatkan hadis ini ragu apakah di siang hari atau di malam hari. Namun tidak biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada saat itu. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam keluar, maka beliau mendapati Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab juga berada di luar rumah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada keduanya, "Ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi as-sa'ah?" Apa yang menyebabkan kalian keluar dari rumah kalian saat ini? Mengapa kalian keluar dari rumah kalian? Apa kata Abu Bakar As-Siddiq dan Umar? Al-ju' ya Rasulullah. Kami sedang lapar wahai Rasulullah. Di rumah enggak ada makanan. Di rumah enggak ada kulkas. Di rumah enggak ada sesuatu yang bisa untuk dimasak. Ini Abu Bakar As-Siddiq, orang terbaiknya umat ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersama dengan Umar, orang kedua yang terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Tidak ada makanan, kami lapar ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi bi yadihi, ma akhrajani illa mithla ma akhrajakum." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada yang menyebabkan aku keluar dari rumahku seperti melainkan seperti yang menyebabkan kalian keluar dari rumah kalian. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga keluar karena lapar. Ini Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, ya, subhanallah, tiga hamba Allah ini pada waktu yang bersamaan mereka kelaparan di rumah-rumah mereka, akhirnya keluar. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada mereka, ayo kita mengunjungi seorang dari kalangan Ansar, nah, yang dikenal punya makanan, dikenal punya kebun, ya. Akhirnya mereka mengunjungi rumah Ansar. Ketika mereka datang, ternyata suami, ya, dari pemilik rumah tersebut sedang keluar. Jadi mereka bertemu dengan istrinya. "Kemana fulan?" Kata istrinya, "Yasta'ribu lana al-ma." Dia sedang mengambilkan air tawar buat kami. Alhasil mereka menunggu sampai kemudian, tidak lama kemudian datanglah tuan rumahnya dari kalangan Ansar ini. Maka luar biasa gembiranya orang Ansar ini. Ya. Luar biasa gembira. Sampai beliau mengatakan, demi Allah, saat ini tidak ada orang yang mendapatkan tamu yang mulia kecuali saya. Ya, pada saat ini, saya adalah orang yang paling, yang didatangi oleh tamu-tamu yang paling mulia. Tidak ada orang lain yang mendapatkan tamu seperti yang mendatangi saya. Gembiranya luar biasa. Akhirnya disediakan berbagai macam makanan. Ya, beliau memetik kurma itu dengan berbagai jenis. satu keranjang di situ berisi kurma tamar yang sudah matang, ya, busur yang 3/4 matang, rutab yang setengah matang, itu disidangkan semuanya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kedua sahabatnya. Setelah itu beliau, ya, memerah susu unta lalu dihidangkan di hadapan mereka. Tidak lama kemudian dia pergi lagi untuk menyembelih kambing. Subhanallah, demikian dermawannya orang ini. Sembelih kambing lalu kemudian setelah itu dimasak sedemikian rupa lalu dihidangkan kepada mereka. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, yakni Abu Bakar As-Siddiq dan Umar, mereka pun makan sampai mereka kenyang. Setelah mereka puas, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kalian akan ditanya tentang kenikmatan ini nanti pada hari kiamat. Kalian keluar dari rumah kalian dalam keadaan lapar, kemudian kalian tidak kembali melainkan dalam keadaan perut-perut kalian telah berisi makanan. Ini kenikmatan ma'asyiral rahimakumullah. Yang menjadi syahid di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan. Nah, dan ini bukanlah satu hal yang aib. Karena ada sebagian mereka merasa kalau makan di rumah orang itu aib. Ya. Aib. Sehingga kalau mengunjungi rumah orang untuk makan malu. Itu pun kalau makan ngambil satu piring yang dimakan sedikit, yang di sisanya lebih banyak. Seperti ini keadaan sebagian kaum muslimin. Ya. Terkhusus lagi dalam acara walimahan. Oh, luar biasa. Nah. Ngambil banyak tapi yang dimakan sedikit. Nah. Kenapa? Bagi mereka kalau piringnya itu terlihat habis bersih, ini dianggap rakus atau yang semisalnya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi mereka lebih memilih tadzir, mubadzir, ya, menyisakan makanan terbuang begitu saja tanpa dimanfaatkan. Ya subhanallah, kalau diberikan pada orang-orang yang membutuhkan itu lebih afdal. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau diundang untuk makan, maka beliau melakukan yang pertama kali ketika diundang adalah makan. Setelah itu kalau ingin sholat maka beliau sholat. Dalam riwayat yang lain, kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam diundang ke rumah seorang untuk sholat, maka beliau lebih mulai sholat terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kalau dihidangkan makan, maka beliau pun makan. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu membalas kebaikan yang diberikan kepada beliau. Meskipun balasan kebaikan itu dengan doa. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keluarga Itban bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Fa illam tukafi'uh fad'u lahu hatta tadhunnu annaka qad kafa'tahu." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berbuat kebaikan kepada kalian, balas. Balas kebaikan itu. Kalau kalian tidak mampu membalasnya, maka doakan kebaikan kepada orang berbuat baik padamu sampai engkau menyangka bahwa engkau telah membalasnya. Seperti misalnya mengatakan jazakallahu khairah. Ya. Jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan ini dengan kebaikan pula yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. An Abi Khaldah qala, dari Abu Khaldah beliau berkata, jaa Abdul Karim Abu Umayyah ila Abi Al-Aliyah. Dari Abu Khaldah beliau berkata, datang Abdul Karim Abu Umayyah kepada Abu Al-Aliyah. Yani Abdul Karim Abu Umayyah berziarah ke tempatnya Abul Aliyah. Abul Aliyah ini salah seorang dari kalangan tabi'in, Rufai' bin Mihran. Abul Aliyah Ar-Riyahi rahimahullahu ta'ala. Wa alaihi thiyabu sufin. Dan Abdul Karim Abu Umayyah ini ketika datang mengunjungi Abul Aliyah, dalam keadaan Abdul Karim ini memakai pakaian suf. Pakaian suf. Suf itu dari domba, ya. Dari benang apa? Wol. Nah. Itu dari bulu domba. Itu suf. Ya. Nah, itu kalau dibuat jadi baju itu agak kasar dan kurang baik untuk tubuh. Saya enggak tahu sekarang ya, kalau mungkin dimodifikasi kemudian jadi lembut dan seterusnya, wallahu a'lam. Yang jelas dahulu mereka, orang-orang terdahulu, pakaian yang terbuat dari jenis wol ini termasuk jenis rendahan. Ya. Kecuali mungkin pada saat-saat tertentu mereka makainya untuk di musim dingin, misalnya untuk menutupi tubuh mereka agar tidak terlalu kedinginan. Namun pada asalnya orang ketika memakai ini itu termasuk jenis pakaian yang tidaklah seorang makainya kecuali dari kalangan fuqara, orang-orang miskin, orang-orang fakir. Nah, ada sebagian menganggap bahwa dari sinilah asal istilah sufiyah. Ya. Dari sini asal istilah sufiyah karena kebiasaan mereka memakai kain suf. Sehingga dinisbahkan pada mereka as-sufiyah. Ada sebagian pendapat yang mengatakan demikian. Dan ini masih menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Kenapa? Karena kebiasaan kaum sufiyah ya, pada zaman itu mereka zuhud terhadap kehidupan dunia. Nah, beda mungkin dengan orang-orang sufi zaman sekarang. Wah, luar biasa. Hah? Lebih mewah kehidupan mereka daripada yang tidak jadi sufi. Tapi dahulu, sufiyah itu identik dengan kezuhudan seseorang dalam kehidupan dunia. Mereka meninggalkan kenikmatan dunia dan sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyarul ikhwan rahimakumullah. Nah, ketika Abdul Karim Abu Umayyah ini datang berkunjung ke rumahnya Abul Aliyah dengan memakai pakaian dari suf ini, qala lahu Abul Aliyah, maka Abul Aliyah berkata kepadanya, innama hadhihi thiyabur ruhban, ini adalah pakaiannya orang-orang yang dari kalangan ruhban. Ruhban itu jamak dari rahib. Rahib itu adalah merupakan istilah bagi ahli ibadahnya kaum Nasara. Yang ahli ibadah di antara mereka itu disebut rahib, ruhban. Nah, ini adalah pakaiannya ruhban. Maksudnya, ini adalah pakaiannya orang-orang dari kalangan Nasara, dari kalangan ahli ibadahnya mereka. Yang mana mereka gemar melakukan amalan-amalan yang sama sekali tidak disyariatkan, menganggap bahwa itu adalah merupakan ibadah yang dengannya mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan warahbaniyatan ibtada'uha, sikap rahbaniyah yang mereka ada-adakan, bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kaum Nasara mereka dikenal sebagai orang-orang yang beribadah tanpa didasari dengan ilmu. Di atas kejahilan mereka menganggap satu jenis ibadah padahal sama sekali tidak pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Abul Aliyah menegur Abdul Karim karena ini mirip seperti pakaiannya para ahli ibadah dari kalangan Nasara. Atau makna yang kedua, ada kemungkinan yang dimaksud oleh beliau adalah kaum sufiyah itu. Innama hadhihi thiyabur ruhban, ini adalah pakaiannya orang-orang yang mereka ya, yang sibuk beribadah, yang sibuk beribadah lalu kemudian meninggalkan kenikmatan dunia. Dalam artian hal-hal yang seperti ini ditempatkan pada tempatnya. Nah, maka beliau mengatakan in kanal muslimuna idza tazawaru tajammalu. Sesungguhnya kaum muslimin dahulu, ini yang mengatakannya Abu Aliyah, seorang tabi'in. Ketika beliau mengatakan kaum muslimin terdahulu, berarti ada kemungkinan para sahabat. Sesungguhnya kaum muslimin terdahulu idza tazawaru, apabila mereka saling mengunjungi, berziarah, tajammalu, maka mereka berhias. Mereka berhias. Riwayat ini sahih dari Abu Aliyah rahimahullahu taala. Maka riwayat ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwa termasuk di antara kebiasaan para ulama ussalaf, dan itu adalah merupakan kebiasaan para sahabat, dan bahkan itu merupakan kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila berziarah mengunjungi seseorang atau dikunjungi, ada orang datang dari jauh, apalagi kalau datangnya dari negeri yang lain sebagai utusan, datang mengunjungi mereka, maka kebiasaan mereka adalah berhias. Ini termasuk di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini termasuk di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berhias termasuk di antara amalan yang dicintai Allah jalla wa ala. Oleh karena itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibr, tidak masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada seberat biji dzarrah dari kesombongan. Lalu salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna ahadana yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya salah seorang kami senang berpakaian yang indah, memakai sendal yang indah. Apakah ini bagian dari kesombongan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, itu bukan bagian dari kesombongan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha indah, dan Allah mencintai keindahan. Ini yang menjadi syahid, menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala cinta dengan keindahan. Dalam riwayat Tirmidzi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jal yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdihi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senang melihat ada athar kenikmatan dari seorang hamba. Ketika Allah berikan padanya kenikmatan, dia menampakkan kenikmatan, ada bekasnya, ada pengaruhnya, pengaruh secara zahir dan pengaruh secara batin. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dia keleluasaan dalam hal harta misalnya, maka dia berpakaian wajar, ya, bukanlah merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bukan merupakan kebiasaan para ulama salaf. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadamu keleluasaan, kelapangan dalam hal rezeki, lalu kemudian kamu memakai pakaian muraqqa'ah, ya, pakaian bagus tapi sengaja disobek, dijahit, terus sobek, dijahit, gak mau beli pakaian yang lain. Ini bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda keadaannya kalau memang kondisinya mengharuskan dia demikian, hidupnya pas-pasan, maka dia memakai apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Namun ketika diberikan kelapangan, kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari, idza wassa'allahu alaikum fa'awsi'u. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelapangan rezeki pada kalian, manfaatkan itu. Manfaatkan itu, ma'asyiral muslim rahimakumullah. Allah cinta melihat ada bekas kenikmatan yang ada pada hamba tersebut ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan itu kepadanya. Jadi ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ya, oleh karena itu Abu Aliyah mengingkari perbuatan Abdul Karim ketika dia datang memakai pakaian yang subhanallah tidak menunjukkan bahwa dia berhias, padahal dia akan mengunjungi saudaranya. adalah dia akan mengunjungi saudara. Maka ini menunjukkan pengingkaran para ulama ussalaf terhadap perbuatan kaum sufiyah dahulu. Ya. Di mana mereka menganggap bahwa berpakaian bagus itu bukan merupakan bentuk zuhud, kata mereka. Padahal mereka mampu. Mereka tinggalkan seluruhnya. Ini tidak benar, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Bahkan termasuk di antara ciri-ciri ahlul bid'ah. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau hendak berdialog dengan kaum Khawarij, menasihati mereka agar mereka kembali kepada kebenaran di daerah Harura. Setelah dia meminta izin kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, maka dia pun bersiap-siap. Apa yang beliau lakukan? Beliau memakai pakaian yang paling bagus. Beliau memakai pakaian yang paling indah. Beliau kenakan. Memakai hullah. Hullah itu yang terdiri dari dua bagian, bagian bawah dan bagian atas. Beliau memakai indah sekali. Lalu beliau mendatangi kaum Khawarij. Begitu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu melihat kondisi mereka, ya, wajahnya itu pucat pasi, menunjukkan bahwa semalaman mereka tidak tidur, sibuk ibadah, sibuk membaca Al-Qur'an Karim. Masyaallah wa rahimakumullah, ini kalau dilihat oleh orang-orang awam, bukan orang-orang yang berilmu, niscaya mereka akan mengatakan, wah, inilah yang benar kaum Khawarij ini, ahli ibadah. Dan Ibnu Abbas ini kok kelihatannya ngetren sekali. Nah, iya kan? Ini pandangannya orang awam selalu terbawa dengan hal-hal yang seperti ini. Melihat ada orang, ya, kelihatan secara zahir ahli ibadah, dianggap bahwa itulah yang benar. Belum tentu. Boleh jadi mereka bahagian dari kalangan ahlul bid'ah. Nah, pakaian mereka lusuh, kata Ibnu Abbas. Wajah mereka pucat pasi, menunjukkan malam hari mereka tidak tidur. Sibuk dengan ibadah, qiyamul lail, qiraatul Quran. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu datang bertemu dengan mereka, apa kata mereka? Ya Ibnu Abbas, ma hadhil hulla. Wah Ibnu Abbas, wah indah sekali pakaianmu, pakaian apa ini? Nah, maksudnya ingin mengkritik Ibnu Abbas dengan perbuatannya itu. Nah, apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu? Ata'ibuna alayya? Apakah kalian mencela aku ketika memakai pakaian ini? Falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yalbasu ahsana libasihi min hullatin hamra. Sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian yang paling indah, di mana beliau memakai hullah yang berwarna merah. Nah, jadi beliau melakukan itu untuk menunjukkan bahwa ini bahagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Jadi ma'asyarul muslim rahimakumullah, ini termasuk di antara amalan sunnah. Ketika seorang hendak mengunjungi saudaranya, ya, berziarah, apalagi kalau ziarah itu jauh tempatnya, berpakaian dengan pakaian yang indah, bahagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya, berpakaian indah, pakai parfum, ya, mandi, masya Allah. Nah, sehingga ketika bertemu dengan saudaranya, tentu, ya, dia akan menampakkan kegembiraan, ya, sehingga ketika dia tersenyum di hadapan saudaranya, dan itu adalah merupakan bagian dari sedekah. An Abdullah maula Asma qala, dari Abdullah maula Asma, beliau mengatakan, akhrajat ilayya Asma jubbatan min tayalisah, bahwa Asma, ya, Abdullah mengatakan, Asma mengeluarkan kepadaku jubah, pakaian, min tayalisah, dari tayalisah. Tayalisah jamak dari taylasa, jamak dari taylasa, dan ini adalah merupakan jenis pakaian yang biasa dikenakan oleh yang bukan Arab, ya. Namun Rasulullah SAW waktu itu mengenakannya. Dari tayalisah, alaiha libnatu shibrin min dibajin, yang pada pakaian tersebut ada libnah. Libnah itu potongan, ada potongan dari jubah tersebut. potongan sejengkal dari dibaj. Dibaj itu sejenis apa? Bagian dari sutra, ya, sejenis sutra. Nah, itu pada bagian dari kamis tersebut atau pada jubah tersebut. Wa inna farjaiha magfufani bihi. Dan sesungguhnya farjaiha isyaqqaiha, dua bagian, bagian ujungnya itu, bagian pinggirannya itu, magfufani bihi, itu dijahit, ya, dijahit dengan jahitan yang berasal dari dibaj tersebut. Ya. Jadi yang dimaksud oleh beliau bahwa pakaian jubah ini, ya, itu ada hiasannya. Hiasannya itu bagian pinggir, ya. Di mana pada bagian pinggir tersebut makfufan, ay makhitan, dijahit dengan jahitan yang berasal dari jibaj, ya. Dari jibaj sejenis sutra. Faqalat, lalu kemudian berkata Asma, hadhihi jubbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah jubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yalbasuha lil wufudi wa yaumil jum'ah. Yang biasa dikenakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau kedatangan utusan-utusan yang datang dari berbagai negeri, dan beliau juga kadang mengenakannya pada hari Jumat. Ini riwayat Hasan dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Libas. Maka dari hadis ini menjelaskan pada kita bahwa Asma ingin menunjukkan bahwa ini adalah pakaian yang biasa dikenakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakaian jubah ini, pakaian yang indah ini dikenakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Pada hari Id, pada hari Jumat, dan ketika beliau kedatangan para utusan-utusan yang datang dari berbagai daerah. Ini menunjukkan bahwa bahagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berpakaian indah, terkhusus pada saat menjamu tamu, ya, atau pada saat mengunjungi tamu. Naam, ini adalah merupakan kebiasaan para ulama salaf yang mereka tentu mengambil amalan tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya kira sampai di sini insyaallah yang kita baca dari kitab ini, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.